Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sarul umri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asirul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan yang lalu kita sudah baca ayat yang ke-154 dari surah Ali Imran. Dalam ayat tersebut Allah menceritakan kepada kita setelah Allah timpakan musibah, kesedihan kepada pasukan kaum muslimin, maka agar jiwa-jiwa kaum muslimin menjadi kokoh, terlatih di atas kesabaran yang kuat dalam menghadapi segala musibah-musibah, dan agar terasa ringan atas mereka beban berat yang mereka pikul, maka Allah turunkan nikmatnya kepada sebagian kaum muslimin, yang Allah ceritakan kemudian Allah turunkan atas kalian setelah kesedihan yang kalian dapati, Allah turunkan pada kalian rasa aman, rasa kantuk yang menyelimuti sebagian di antara kalian. Maka tidak diragukan bahwasannya ini merupakan rahmat dari Allah bagi mereka. Dalam perang ditimpakan rasa kantuk, itu sungguh merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebaikan dari Allah, dan itu sebagai bentuk pengkokohan Allah terhadap hati-hati mereka, dan sebagai bentuk tambahan ketenangan batin mereka. Karena orang yang takut maka tidak akan datang pada mereka rasa kantuk. Tentu hati mereka akan diselimuti dengan ketakutan, kekhawatiran. Maka ketika rasa takut, rasa khawatir itu sirna dari hati seorang hamba, maka sangat mungkin untuk hamba tadi ditimpa rasa kantuk. Berarti kantuk itu datang ketika seorang itu dalam kondisi aman, hilang pikiran dari rasa gundah gulana, duka lara. Karena kalau seorang itu pikirannya itu masih diselimuti dengan keruwetan berbagai macam masalah, kegundahan, keresahan, sulit bisa mengantuk. Maka rasa kantuk itu datang ketika seorang itu dalam kondisi aman jiwanya, tenang jiwanya. Maka sekelompok dari kaum mukminin dalam perang Uhud di sini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang azimah, nikmat yang besar, yaitu ditimpakannya rasa kantuk pada mereka. Yaitu orang-orang yang beriman, yang enggak ada hasrat, niatan dalam jiwa mereka kecuali untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga mereka tegar. Tidak ada hasrat dalam jiwa mereka kecuali untuk menggapai ridho Allah dan keridhaan Rasulnya, dan juga untuk memberikan kemaslahatan pada saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin. Sehingga saat musibah menimpa mereka secara bertubi-tubi, kesedihan datang pada mereka, di saat itu Allah hibur mereka dengan ketenangan jiwa, diselimuti mereka dalam kondisi yang sangat mencekam, satu rasa kantuk yang dahsyat, sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat atau hadis yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu, sampai pedang-pedang mereka itu jatuh dari tangan-tangan mereka, sampai mereka terhuyung-huyung di bawah perisai-perisai mereka. Adapun sekelompok yang lainnya, kelompok yang dinyatakan oleh Allah qad ahammadhum anfusuhum, kelompok yang diri-diri mereka justru menyeret mereka kepada duka lara, maka tidak ada hasrat bagi mereka selain itu, yaitu selain keresahan, kesedihan itu karena sebab kemunafikan yang ada pada jiwa mereka, atau mungkin kemungkinan yang kedua karena lemahnya keimanan mereka kalau mereka bukan kaum munafikun. Maka mereka tidak ditimpa rasa kantuk sebagaimana yang telah Allah rasakan pada sebagian dari mereka. Kenapa? Karena enggak ada hasrat pada jiwa mereka kecuali justru semakin membuat duka lara untuk diri-diri mereka. Karena penyesalan-penyesalan yang menggelayuti jiwa mereka. Mereka menyatakan, oh, kita akan enggak punya pilihan sama sekali dalam urusan ini. Yaquluna hal lana minal amri min syai. Ini sebuah pertanyaan pengingkaran. Artinya kita enggak punya urusan sama sekali, pilihan sama sekali dalam hal kemenangan di sini. Mereka berburuk sangka kepada Rabb-nya. Mereka berburuk sangka kepada agamanya dan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah telah janjikan kemenangan kepada mereka. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak akan menyempurnakan urusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka bahwasanya kekalahan dalam perang Uhud tersebut sebagai pemisah, yang dengan itu sebagai tanda tumpasnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bantah prasangka buruk yang muncul dari jiwa yang lemah iman, atau muncul dari jiwa yang penuh dengan kemunafikan. Maka Allah nyatakan sebagai jawaban bagi mereka, kul innal amra kullahu lillah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya segala urusan adalah milik Allah. Yuhkuna fi anfusihim ma la yubduna laka. Mereka orang-orang munafikun, wahai Muhammad, menyembunyikan pada diri-diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan di hadapanmu. Mereka menyatakan, lau kana lana minal amri syai' ma kutilna hahuna. Kalau kita punya pilihan dalam urusan ini, misalnya kita boleh enggak berangkat, maka kita enggak akan terbunuh di sini. Kalau kita mungkin punya saran-saran, punya ide-ide untuk enggak berangkat, ya kita enggak akan terbunuh di sini. Ini bentuk pengingkaran mereka dan bentuk pendustaan mereka terhadap takdir Allah. Dan itu sebagai bentuk sikap mereka mencemooh, meremehkan saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk meremehkan pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan itu sebagai bentuk rekomendasi terhadap diri mereka, merasa bahwasanya pendapat mereka yang benar, gagasan mereka yang benar. Kalau kita punya pilihan, enggak usah berangkat perang, ya enggak akan terbunuh, enggak akan kalah seperti ini. Ini salahnya Rasul mengajak berangkat, salahnya sahabat-sahabat. Kenapa mereka ikut? Seakan-akan demikian makna dari ucapan mereka. Maka dibantah oleh Allah, katakan bahwa Muhammad, bahkan kalau seandainya kalian berada di dalam rumah-rumah kalian sekalipun, yang mana di dalam rumah itu merupakan tempat yang mungkin sangat jauh dari upaya pembunuhan, beda dengan di peperangan. Bahkan kalau seandainya kalian tetap berada di dalam rumah-rumah kalian sekalipun, niscaya akan muncul orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah kematian atas mereka, menuju kepada tempat-tempat kematian mereka. Maka sebab-sebab, betapapun besarnya sebab yang ditempuh oleh seorang hamba, itu hanya akan bermanfaat jika tidak bertentangan dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan dengan takdir dan ketetapan Allah, maka sebab-sebab tersebut sama sekali tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun. Orang yang sudah ditetapkan oleh Allah terbunuh, meskipun dia menempuh sebab dalam peperangan, pakai baju besi, sudah berlatih perang sehebat mungkin, kalau sudah ditakdirkan terbunuh, ya akan terbunuh. Bahkan Allah akan tetap berlangsungkan apa yang telah Allah tulis di dalam Lauhil Mahfuz, dari kematian atau kehidupan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Maka segala yang terjadi dalam perang Uhud, kekalahan, kesedihan, bertubi-tubi yang dialami oleh kaum muslimun, kaum mukminun, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itu dalam rangka Allah ingin menguji apa yang ada di dalam dada-dada kaum mukminin, untuk memisahkan mana di antara orang-orang yang dipenuhi dengan kemunafikan dan mana orang-orang yang dipenuhi dengan keimanan jiwanya, agar terpisahkan, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati-hati kaum mukminin dari was-was syaitan, yang mana was-was ini nanti akan memberikan efek buruk dari sifat-sifat yang tidak terpuji yang akan muncul dari seorang hamba. Maka Allah nyatakan, wallah alimun bidatis sudur, Allah dat yang maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati-hati hamba-hambanya, apa yang disembunyikan dalam hati seorang hamba, Allah maha mengetahuinya. Maka ilmu Allah, hikmah Allah menuntut Allah menakdirkan sesuatu, maka ditakdirkan bersamanya itu sebab-sebabnya. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladziina tawallaw minkum yaumal talqal jam'aan innamastazallahumus syaitaanu biba'di ma kasabu walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun haliim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berpaling dari kalian, dari sebagian kalian, di hari ketika dua pasukan besar bertemu, pasukan kaum muslimun dan pasukan kaum musyrikun, maka hanyalah syaitan yang menggelincirkan mereka karena sebab sebahagian dosa yang mereka berbuat, karena menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam, maka sungguh Allah telah mengampuni mereka, dan sesungguhnya Allah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha Sabar. Ditafsirkan ayat ini oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, innal ladzina tawallaw minkum anil qitali yaumal talqa al jam'an jam'ul muslimin wa jam'ul kuffari bi uhudin wa humul muslimuna illa 12 rajulan innamastazallahum ay azallahumus syaitanu biwaswasatihi biba'di ma kasabu minad dunubi wa huwa mukhalafatu amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun lil mu'minin halimun la yu'ajjilu 'alal usati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu berpaling di antara kalian dari peperangan di hari ketika dua golongan besar bertemu, itu golongan kaum muslimin dan golongan orang-orang kufar dalam perang Uhud, dan mereka kaum muslimun bertemu semuanya kecuali 12 orang, maka hanyalah yang telah menggelincirkan mereka, istazallahum ay azzalahum, yang menggelincirkan mereka itu adalah syaitan, dengan sebab was-was dari syaitan. Was-was itu datang karena sebab apa yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa. Dosa tersebut adalah dosa menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun sungguh Allah telah memaafkan mereka, dan Allah Dzat yang Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang beriman, Maha Sabar, yaitu tidak menyegerakan hukuman bagi mereka yang bermaksiat. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang agung dan mulia ini, diberitakan tentang keadaan orang-orang yang mereka itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud dari pasukan kaum muslimun. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, itu akhirnya sebagian pasukan itu lari. Lari dari medan perang, yang termasuk dosa besar. Maka itu semua karena sebab bisikan syaitan, digelincirkan oleh syaitan. Syaitan menguasai mereka disebabkan karena dosa-dosa yang mereka perbuat, atau karena sebagian dosa-dosa yang mereka perbuat, sebagian kesalahan yang mereka perbuat. Kalau seandainya mereka tetap i'tisam, berpegang teguh dengan ketaatan pada Rabb mereka, dengan mentaati Allah, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentu mereka tidak akan dikelincirkan oleh syaitan. Namun Allah sebutkan, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan yang harusnya mendapatkan hukuman, namun Allah maafkan mereka. Karena Allah Zat yang Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang berdosa, yang terjatuh ke dalam kesalahan. Dengan Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dan beristighfar, dan dengan musibah-musibah yang Allah timpakan pada mereka sebagai pelebur, penggugur dosa-dosa mereka. Allah juga Zat yang Halim, yang Maha Sabar, tidak menyegerakan hukuman bagi hambanya yang bermaksiat padanya. Bahkan ditunda, diseru mereka untuk kembali kepadanya, untuk menghadapkan diri kepadanya, untuk bertobat kepadanya. Kemudian jika hamba tersebut bertobat, jika hamba tersebut kembali kepada Allah, maka Allah akan terima tobatnya. Allah akan jadikan si hamba tadi dengan tobatnya yang nasuha seakan-akan tidak pernah mengalir dosa dari mereka, seakan-akan tidak pernah muncul aib dari mereka. Maka ini adalah anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Zat yang Maha Menerima Taubat, Allah Zat yang Maha Pengampun, Allah Zat yang Maha Pemaaf terhadap segala dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut ketika si hamba tadi diberi hidayah wa taufik kepada Allah untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, untuk berinabah kepada Allah, untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segenap dosa-dosa mereka. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumitu wallahu bima ta'maluna basir. Allah ingatkan hamba-hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian seperti orang-orang yang kafir, yang mereka mengatakan pada saudara-saudara mereka ketika bepergian di permukaan bumi, atau ketika saudara-saudara mereka ikut andil dalam peperangan, huzan. Mereka menyatakan, kalau seandainya mereka itu tetap berada di sisi kami, gak melakukan bepergian, kalau seandainya mereka gak ikut perang, mamatu, mereka gak akan mati. Wa maqutilu, mereka enggak akan terbunuh. Allah ingin menjadikan dengan itu penyesalan dalam hati-hati mereka. Allah Zat yang Maha menghidupkan dan Allah yang mematikan. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui. Al-Imam As-Suyuti menafsirkan ayat ini. Dia menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru ay al-munafikin. Wa qalu li ikhwanihim ay fi sa'nihim idza darabu ay safaru fil ardi famatu aw kanu ghuzzan jam'u ghazin faqutilu. Law kanu indana mamatu wa maqutilu. Ay la taqulu ka qaulihim. Liyaj'alallahu dhalikal qawla fi aqibati amrihim hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit fala yamna'u 'anil mauti qu'udun wallahu bima ta'maluna bitta'i wal ya' basirun fayujazikum bihi. Ini akidah yang harus ada pada segenap kaum muslimin. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang kafir. Jangan kalian seperti kaum munafikun yang mereka menyatakan pada saudara-saudara mereka tentang keadaan yang dialami oleh saudara-saudara mereka. Jika mereka bepergian, safar di permukaan bumi, kemudian mereka mati dalam safarnya. Atau ketika saudara-saudara mereka ikut berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Ghuzan, ini jamaknya ghazin. Kemudian mereka terbunuh. Maka mereka menyatakan, loh kalau mereka itu tetap berada di sisi kami, maka mereka enggak akan mati. Kalau mereka enggak safar, enggak akan mati. Kalau mereka enggak berperang, enggak akan terbunuh. Maka Allah nyatakan, jangan kalian sampai mengucapkan seperti ucapan mereka. Jangan kalian berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Allah akan jadikan ucapan tersebut di akhir kesudahan mereka adalah sebagai penyesalan dalam hati-hati mereka. Justru dengan ucapan semacam itu, ucapan kemunafikan, penentangan terhadap takdir semacam itu, justru akan Allah jadikan sebagai penyesalan yang mendalam dalam hati-hati mereka. Allah sebutkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka tidak akan mencegah kematian dengan duduknya seseorang di rumahnya tidak ikut berangkat perang. Tidak akan menghalangi kematian seseorang itu duduk di rumahnya tidak melakukan safar bepergian. Allah terhadap apa yang kalian perbuat, bima ta'malun, dalam satu qiraah bima ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat, bisa dibaca dengan ta atau ya dalam satu qiraah, basyirun maha mengetahui, Allah akan membalas kalian dengan segala perbuatan kalian. Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman dari menyerupai karakter orang-orang kafir dalam keyakinan mereka. Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir dalam karakter buruk mereka, dalam keyakinan mereka yang rusak, yang batil. Yaitu apa karakter orang-orang munafik, orang-orang kafir? Yaitu ucapan mereka kepada saudara-saudara mereka yang mati dalam safar atau mati dalam peperangan. Kalau mereka meninggalkan hal itu, enggak safar, enggak ikut berperang, tentu enggak akan menimpa mereka. Apa yang menimpa mereka? Kematian, terbunuh. Maka Allah ingatkan, Allah larang, jangan kalian menyerupai mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kematian itu adalah ketetapan dari Allah. Gak akan bisa diundur seseorang itu dengan duduk manis di rumahnya, gak keluar untuk safar atau gak keluar ikut berperang. Gak bisa. Kalau Allah sudah tetapkan kematian bagi hambanya, meskipun dia gak akan ikut perang, meskipun dia gak ikut safar, akan datang kematian padanya. Maka dalam ayat ini harus ada dalam diri kita keyakinan yang mulia, keimanan kita pada takdir, dan keimanan dan keyakinan kita bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan hambanya. Di tangan Allah penciptaan, kepadanya nanti segala urusan akan dikembalikan. Ini yang harus ada dalam keyakinan seorang hamba. Maka seorang hamba tidak bertahan hidup, atau tidak seorang itu apa tidaklah mati, hidup dan mati mereka itu sesuai dengan masyiah Allah, kehendak Allah, sesuai dengan takdir Allah. Maka tidaklah bertambah atau berkurang umur seseorang kecuali dengan ketetapan dan takdir Allah. Ini yang harus diyakini oleh setiap kita, setiap kaum muslimin. Perlu adanya keimanan dengan qada dan qadar Allah agar kehidupan kita itu tenang, agar kehidupan kita itu tidak diselimuti dengan keresahan, dengan duka lara, dengan segala penyesalan-penyesalan. Karena kalau orang enggak ada keimanan dengan takdir tadi, maka Allah akan jadikan pendapat dia yang menyelisihi takdir Allah itu sebagai hasrotan, penyesalan yang mendalam dalam jiwa-jiwa mereka. Enggak akan tenang kehidupannya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.